kali ini ada yang telah berubah. Kali ini kau membuatku gundah. Kali ini setiap kau sebut namanya, aku rasa kali ini aku mulai bertanya, mungkin kini ada yang telah terjadi. Kau sebut namanya, kau membuat hati ini bergejolak. Ku akui aku cemburu. Jangan kau duakan cintaku.